komplit bertiga. Tuh, dua, tiga. Iya. Kamu besok di sini. Terus kalau kalau kamu? Aku sudah pesan sebelah sana. Nah, ini besok. Kapan, Pak? Besok tuh. Oh, besok. Besok. Malah lubangnya udah jadi kok punya saya. Sudah jadi. Ini kalau kita enggak bertempat neng kene, di sini ini juga kurang nyaman. Namanya main dadu. Iya. Main apa saja. Kalau di tengah kampung ketahuan peronda, kita kena tangkap. Benar. Apalagi polisi. Oh, kena. Jadi tapi kita... kalau di sini enggak mungkin ditangkap, wong adanya mayit. Oh iya ya, batu-batu nisan tok ya. Dan itu lebih aman di sini, tidak banyak orang. Di sini dulu ada namanya Bagio kok enggak ada ya? Anu yang ganti saya ini. Soale? Ya untuk saya besok toh. Artinya yang asli sudah kamu bawa. Yang asli sudah saya bawa, saya siap. Empat kok. Loh, lah kok empat? Lah yang satu untuk kamu, saya, ini, dan nanti untuk produser. Ngawur. Lah yang satu lagi, Andi Bogel. Yang satu lagi, Andi Bogel. Berarti lima. Itu memang kita itu hidup, biar ya, kita jadi ya orang yang suka main, suka judi. Tapi ya gimana pun mesti ingat. Iya, namanya iya kita tuh semuanya kan ngantri, semuanya ngantri. Ngantri mati. Ngantri kesini. Oh iya iya. Pengen jadi calon RT aja nggak nyampe. Iya. Apalagi calon lurah. Gak belum mungkin. Tentu. Calon camat mana nggak pernah sekolah. Iya. Calon bupati ngimpi. Calon mati pasti. Calon mati pasti. Tinggal kapannya terserah nanti. Tapi saya ini mau aja mati, tapi jalannya yang belum tahu. Belum tahu? Belum. Ah, nanti saya tunjukkan. Eh, emangnya rekreasi? Nah, katanya belum tahu. Pernah tahu orang mati? Pernah. Sekarang teka-teki. Iya, iya, iya. Kenapa sih orang mati? Muslim lo ya? Iya, iya, iya. Ah! Gak apa-apa, Pak. Gue ngomong lainnya. Ini kita cerita. Iya. Kenapa sih orang mati? Kok pasti apa itu tidurnya ke sana? Oh, ditelentangkan ke utara. Ke utara. Ke utara, iya, iya. Dan dihadapkan ke barat. Ke barat. Semarang mati kan gitu. Iya. Entah cewek, entah cowok, pasti ke utara, terus hadap ke barat, iya, mesti nggak iya tahu. Miring ke barat. Nggak ya pernah melayat. Paling-paling ya karena kiblat. Nggak bisa ngomong apa tuh. Aturannya? Oh, apa? Ora iso, kenapa kok dihadapkan ke barat? Mm-hmm. Kalau itu dihadapkan ke timur, iya, ada yang ke barat. Mm-hmm. Omong-omongan. Omong-omongan. Jadi ya semua disini nanti kan dia ngomong, kamu matimu kapan, saya kemarin gitu. Bukannya dihadapkan. Nah ini pernah terjadi kok di sini nih. Apa? Apa? Mau digali, lah yang mati dulu itu belum jadi tanah. Masih tulang? Masih tulang belulang? Utuh, masih utuh. Oh, masih utuh. Baru digali gini, ayo, ayo, masih ada orangnya loh. Satu lagi. Hah, ayo. Mengapa orang itu harus mati? Ayo. Ayo. Mengapa orang itu harus mati? Kalau hidup terus dunia ini penuh biasa itu. Hah? Biasa. Karena itu kodrat. Oh, biasa. Ah, dagelan iki. Lho kok dagelan. Ini beneran ngomong. Kenapa? Kenapa kok orang harus mati? Apa sebabnya wong kudu mati? Iya. Takono dhewe nang sing mati. Teka-teki yang terakhir. Ya. Apa? Apa coba? Apa? Apa? Apa sebabnya orang mati itu kok pasti dikasih nisan, nisan buah? Ayo. Isinya dunia, alam dunia. Kita hidup di dunia itu ada dua, cowok, cewek. Entah mateng, jelek, cakep, awan, bengi, siang, malam, salah. Kenapa orang mati kok dikasih nisan dua? Kalau dikasih tiga, kena perutnya. Jadi harus anu ya, harus dua ya itu ya, harus dua gini ya. Iya. Kenapa orang mati kok disiram air bunga, air kembang? Ayo, enggak. Dan itu sudah umur. Enggak. Kalau disiram duduk bakso, kuahnya bakso kamu jilatin. Ya bener. Mati kok tengah kena udele. Apa sebabnya orang mati harus dibungkus kain putih? Ayo. Kalau dibungkus warna hitam, siapa takut? Kita sebelum yang lainnya datang ajak main ngidung. Ngidung. Ludruk rek. Ludruk rek. Tuku timun minta. Nang minta. Tuku timun kok minta parian iki lho. Tuku timun nang kota Srengat iki iki kiron anake Pak Camat ning. Lah iya ya apik. Apik. Baca komik. Tuku petik nang kutha Jombang iki Cak Kolik anaknya pedagang ning. Tuku tuku kan beli beli timun di kutha Srengat ini kirun anaknya Pak Camat. Beli pitik ke kota Jombang ini Cak Kolik putranya pedagang. Aku enggak beli. Beli. Sebabnya apa kau enggak beli? Beli. Aku beli. Beli apa? Beli. Beli kelopo. Ya. Beli kelopo. Namanya kan Bagio. Oh. Beli kelopo. Bawa uang enggak? Enggak bawa. Bawa uang. Ini namanya ngambil. Namanya nguri. Makanya tadi saya udah enggak beli. Nah, silakan beli sekarang yang baik loh. Beli ketelo apa-apa. Beli ketelo. Nah, itu murah enggak? Iya. Di kota Bangil kok jauh. Mana Abang ada ketelo aja kok kembangin. Pasar-pasar sini banyak loh, Pak. Embuh. Wah, putus asa. Putus asa. Ah, rek ganteng kok putus asa. Jangan gitu dong. Gitu aja mah. Alala. Ayo. Gitu aja mah. Titi lompok no yen wes lompok jalan. Selamat malam kami ucapkan kepada persawahan semula. Sampai pagi. Nah sampai pagi biasa aja. Ini hiburan menyegarkan ada di TPI kegemaran Anda. TPI Televisi Keluarga Indonesia juga menayangkan acara seni dan budaya. Untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa lewat hidungan dan kebudayaannya. Mari teman kita dengarkan ini hiburan buat bersama. paling panjang dan siapa? Paling panjang kuburan Pak Niti. Dari mana datangnya? Dari Sabah. Turun ke Kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata. Besok sampai mati. Dalam sangkar bak. Namanya apa? Di dalam sangkar namanya burung. Burungnya siapa bak? Yang paling besar. Paling besar burungnya Andi Bogel. Ngawur. Sayang Kanada. Prawira Kanada itu tuku bakwan, beli bakwan itu ke Jakarta. Iya. Telur gemak kok bunder-bunder. Iya, iya. Ada prawan dipepet Joko. Krasa penak kok kier-kier. Tak pernah bawa uang sih. Takut sih. Eh? Aku ini takut istriku. Bapak apa? Istriku itu bandar dadu. Istrimu bandar dadu kok takut? Iya. Orang sama-sama hobinya main kok takut? Nah ini loh. Kenapa mesti takut? Namanya Grimo Makyah. Kau ngumpok kabeh ngono lho. Mbak Mi, bukain di endi iki? Ya neng kene, kene iki paling aman. Ora didelok sapa-sapa. Temen lah. Eh, aman neng kene ora kira. Kan apa temen ya? Eh, andane kowe nyapa kowe neng kono? Eh, ta. Nyapa? Rokokmu jeng ngecis. Kebiasaan lho, Pak, Pak. Gila nih tanggane. Dari tanggane. Tapi kan enggak apa-apa, tolong dibebek. Lha iki bojomu ta, Pak? Eh, ya iki aku ngentekne kaya ngono ku. Ini istrimu lah. Istrinya to, Mas Kiro. Nek kamu-kamu tuh udah ngatasi wong telu. Nek awakmu? Walah, lah tak titik-titik-titik. Kalau pelan aja enggak mau. Enggak mau. Mbak, anu modalnya piro? Ya piro, 500 ah. Saya bawa uang banyak lo, nanti takutnya tombok banyak kamu enggak bisa bayar. Sorry lah, ini apa? Semuanya tuh sudah ada modal. Orang kayak bojoku modal dengkul. Dengkulnya nek wis kenemenen ngono klothekan ora kuat. Wes. Goboke lo. Kowe cedhak aku wae. Tak ajar kotos-kotos iki. Tak ajar kotos-kotos. Aku arek sing tak ajar nenek kok tak. Ya lu ya main permainan ini harus baik lo. Enggak boleh curang lo. Boleh nakalan. Ora kok curang-curangan. Sampe di bandar. Sampe di bandar, Mbak Mi. Kopiane sing cucing lihat dulu dadunya. Boleh. Kok dadunya kecil, dadunya siapa? Dadunya bojoku. Ayo mung sak mono kuwi kok dadune bojoku. Masa dadunya suamimu segini? Alah, ora percaya. Hei, dudono ta. Menurut kebutuhan. Biasa. Menurut. Biasanya? Kalau awannya dingin ya kecil. Kalau awannya panas. Kalau awannya itu panas gitu ya membesar. Kok ya, nah iki baru. Nah. Ya. Iki tae kelihatannya pensiunan bandar dadu. Oh iya asli ini. Pantes sing ngopyoke. 65 lho. Hati-hati nanti kalau Kak Ini kok terus sik. Iya nek gak sedati bongkong. Mah, ada tano. Ayo. Gitu. Saya tunggu. Sik yu. Ye, 32 ya aku. Ini 32. Saya oleh ke sini. 43. Ya ngene lho penak wis. Oke, ditambahi. Ke sini lho, Ya, 5 ya, saja. Oke. Tak tambahi. Tambahi piro? Tambah 5.000 tapi tak taruh sini. Wis, kayak ngono ae. Nyapa toh? Enggak punya uang ngomong pindah-pindah tok. Jangan kok ditaruh di luar arena. Jangan curang lo ya. Jangan curang. Ayo di mana? Aku isen lo, aku isen. Nanti kalau keluar aku bayar, jangan khawatir. Tombokku sini. Wes. Piro 32? 32. Kowe piro, Lek? Aku 65 lo. 65. Ayo, duitnya. Nah, 21. Ayo. Papat. Papat, kudisik, kudisik, papat, kudisik. Tak kei 6. Tambak duit. Iya, iya, kok nek metu, kok nek metu. Mindah, mindah, gak ada uangnya. Pokoknya kok nek metu lah tak bayar sih. Ini yang main kita aja. Jangan sampai kameraman ikut. Enggak pas doang, lu terus dua melu. Yang boleh, yang boleh. Boleh, boleh, di mana? Apa? Lu di mana? Di sini, di Nam. Saya sini. Eh, lu kita gampang. Loro, heh, yes, saya yuk, buka, buka, tak palang nerena yuk, tak palang buka, buka, ayo, metu, ayo metu, turunnya metu, turunnya metu, ayo bayar ini, ayo bayar, bayar, lo, ini yang metu tuh lo, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, bayar, stop stop stop stop. Loh. Hah? Ana Robocop. Robocop. Heeh. Kue apa? Ini apa? Ini apa? Pistol. Pistol. Heeh. Tempatnya? Situ. Ini tempat di pistol. Tol. Tol. Ini door masuk kue di sini. Hah, ya dicuci dulu dong. Dicuci. Apa sampainya? Ini penjudi-penjudi, Bang. Hah? Penjudi-penjudi ini. Penjudi? Iya. Bangsat, penjudi-penjudi. Kamu penjudi. Sini-sini-sini. Itu ya penjudi kok. Situ ya penjudi kok. Kamu juga penjudi. Aku. Maafkan, Jim. Jim siapa? Jim siapa? Indra. Indra. Kak Jim Gideon dah. Bukan. Indra Guna. Oh, Indra Gunawan. Gunawan lain, Mas. Indra Guna, Guna. Indra yang berguna. Oh, iya, iya. Main judi? Ya. Main judi? Oh. Ayo, ikutan, ikutan, ikutan, ikutan, ikutan. Ya, ya, ya, mohon maaf. Berapa modalnya, berapa modalnya? Dulu, kok malah ikut? Kok malah ikut? Ini? Iya. Ya. Biang judi semua? Iya. Oh. Enggak, Bang. Kalau saya itu kan sebagai cewek. Itu suami saya yang saya, yang didek suami saya. Sini, sebetulnya sini. Saya enggak mau, ini, Bang. Ini, sini, yang perempuan? Iya, Bang. Ini bandarnya? Bukan suami saya. Saya sudah memperingatkan beberapa maaf, kali, bang. Tapi saya mau dicerai loh, Bang, kalau saya. Maaf, Bang. Maaf, Bang. Jangan ditembak. Ini hamil, Bang. Sing meteng lho sapa? Ngomong-ngomong, lho. Ya. Ini biang keladinya di sini. Ya. Kalau enggak ada ini tidak mungkin naik. Tidak mungkin. Enggak ya, betul, kan? Betul, betul. Ya kan? Betul, betul. Jadi ini biang keladinya ya. Di bawah dulu. Oh saya? Iya. Ikut abang? Iya. Oke lah bang, saya tidak akan menolak bang kalau memang ikut abang. Indra, nambah anak ini. Kok nambah anak? Ini dibawa ke kantor polisi. Oh nah, begitu. Mari, kantor polisi. Ya, mohon maaf. Semua. Ya, semua. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Jangan baru lihat nih. Ada apa, Pak? Iya. Ini mereka, ya, dibawa kantor polisi. Yang penting ini dulu, ya, baru mereka, ya. Iya. Begitu. Oke? Oke. Kalau mereka lari, jangan segan-segan. Dar. Tor. Ya. Yang perempuan dar. Ya. Bawa bawa sana bawa bawa. Ayo. Ikut. Loh. Loh aja saya ikut. Ikut ikut sana gua ikut ikut ikut ikut. Ya. Rengsek pemain-pemain. Malu. Rupanya di desa ini banyak orang main judi ya. Intel. Intel ini namanya yang mengawasi daerah. Intel, intel itu kalau pakai kacamata namanya nyantel. Kalau udah punya cewek boleh dicowel. Kuburan. Hah? Hah? Ada apa nih? Hah? Kuburan ini bisa buat nangis. Hah? Yang mana yang perempuan nih? Waduh. Yang mana yang perempuan enggak beda ini nih? Ini ada yang nangis, ada yang mau beranak nih ya. Hancur lebur. dimarahin deh ini udah. Ya Tuhan, sedih aku. Ingin bunuh diri. Tahu begini, aku lebih baik mati. Punya pacar, tidak muncul-muncul. Punya kakak juga. Jadi dukun besar. Aku enggak mau ikut siapa-siapa. Aku lebih baik bunuh diri. Ya Tuhan, lebih baik aku jihad. Kok munculnya sekarang? Aku sudah siapkan kuburanku. Kau bukan menyiapkan kuburan, ngerusak kuburan. Siare. Aku memang sengaja merusaknya. Supaya dibuat baru lagi. Ini kuburannya kan boleh multifungsi gitu loh, Mas. Ini kan pura-pura doang. Acting-acting, jangan langsung nyingslep. Ya mbaknya dibilangin gitu loh, dibuat dari apa kuburannya. Kenapa kamu mau bunuh diri, ha? Tidak baik bunuh diri. Lebih baik bunuh nyamuk. Tidak bisa tuh pakai itu, Mas. Tidak bisa? Tidak bisa. Kenapa? Pakai ini. Ingin bunuh diri. Sebab, Mas, kemana saja? Kemana saja? Tenang, Saoda. Saoda itu adiknya Sakmene, kan? Bukan? Bukan. Ya. Koe punya kakak yang namanya Abdul Karim. Yang terkenal itu. Ya. Tukang nyantet itu. Ya, Abdul Karim tukang nyantet. Abdul Kadir semain bola. Abdul Muiz? Abdul Muiz jalan di Jakarta. Terus, jangan sampai bunuh diri. Nggak bagus. Iya, ya, kalau pakai ini lebih cepat, Mas. Tenang. Tadi aku mau bunuh diri pakai ini. Iya, Kakanda datang ke sini untuk memberantas perjudian dan juga ilmu hitam di daerah sini. Jadi, selama ini menghilang... Ada urusan atau tugas itu, Thomas? Bukan tugas itu. Saya hilang ngurusin gigi. Kenapa giginya? Ini nggak ada yang mau nyantel di sini. Makanya saya hilang dulu. Jangan, Saudara, jangan bunuh diri, ya. Kak Indra di sini ditugasin untuk menyelidiki orang-orang yang main judi dan ilmu santet. Jadi janji nggak ninggalin aku lagi? Nggak, tenang, Saudara. Kunang-kunang kusangka bintang. Bersinar terang di malam hari. Nggak usah ngerayu gitu. Ini ibarat pantun. Dari jauh Saoda datang. Kiranya hayal menggoda hati. Elah, Saoda. Jadi tuh. Gimana kuburannya, Mas? Tenang aku aja, kubur. Tenang aja, tenang. Tuh, enaknya Mas Indra begini nih. Tuh, sangka orang ini melawak, padahal udah nafsu. Udah atau siang-siang nafsu? Nggak, maksudnya jangan di kuburan. Jangan di kuburan. Saoda, kamu tidak boleh berdiri. Ya? Kak Indra akan menyelidiki kakakmu yang penjahat itu, ya. Tenang saja, kita gabung, kerja sama. Tapi nanti kakakku celaka enggak, Mas? Ya, udah pasti kalau yang jahat harus celaka, ya. Kamu di sini aja, belaga takut sama kakak kamu. Kak Indra yang akan mengawasi intel. Jadi aku tidak usah minggat lagi? Enggak usah minggat, enggak usah bunuh diri. Oke, tenang. Oke, ya. Allah! Ini saudara di sini. Oke, tenang. Saudara. Ketawa. Saya mau bertanya sama adikku. Iya. Diam, tutup mulut. Ya. Kalau adik enggak nurut, lebih baik usir saja dari sini. Oke. Sudah. Kenapa? Kenapa kamu malam-malam di tempat yang sunyi? Pantas jadi seorang perempuan seperti itu. Aku sudah enggak tahan. Kenapa? Kenapa enggak tahan? Aku takut lihat Mas begini. Takut sama kakakmu sendiri? Tuan, saya ya? Juga nggak tahan. Ini panas beneran ini, Tuan. Dan orang-orang sudah mengakui bahwa Pawang Abdul Karim bukan orang sembarang. Orang terkenal di dunia ini. Betul, betul. Orang tersohor. Gudangnya ilmu jagonya santet. Tahu? Justru itu aku takut. Hidup Tuan Abu Gharib. Hidup Pawang Abdul Karim. Hidup. Kalau kamu tidak suka, tidak usah pergi. Cukup kamu di rumah. Ya, Ning. Apa yang kau hendaki? Kamu menginginkan matahari ini saya putar terbit dari sebelah barat? Bisa terjadi. Yuh. Selama masih ada Pawang Abdul Karim. Ayo pulang. Pulang, Ning. Aku janji mau pulang. Janji apa? Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Aku diajarin sedikit dong ilmu-ilmunya. Supaya bisa melet laki-laki gitu. Oh begitu? Iya. Jangan khawatir kalau samar. Jangan khawatir. Saya berikan segala ilmuku demi adikku yang tersayang. Kau saudara. Saya berjanji. Aku pingin kawin sama semua laki-laki di dunia ini. Akan tercapai. Bisa. Oh, bisa. Bisa, Tuhanku ya. Selama masih ada Pawang Abdul Karim. Ayo pulang. Ya. Pulang. Pulang. Pulang, Ning. Ya pulang aja, Ning. Aku sendiri enggak diantar. Oh, enggak usah. Ayo pulang. Nanti naik ojek aja, Ning. Ayo pulang. Ingat sekarang bagaimana Tuan? Aku sangat kecewa sekali. Kenapa, Pak? Ternyata kegagalan ini jangan sampai terulang kembali. Iya. Atas kematian anak buahku yang tersayang Bajir. Untung yang mati bukan kamu. Iya. Kalau kamu saya lebih sayang lagi. Dengan meninggalnya Tuan Bakir, Tuan ya. Kita harus balas dendam. Balas dendam. Oke. Balas dendam. Selama masih ada Pawang Abdul Karim, akan tercapai segala cita-citaku. Ini Tuan. Berapanya? Tugas yang Tuan berikan kepada saya kemarin sudah berhasil dengan baik. Saya suruh ngomong. Ini tenung yang kemarin bagaimana? Tenung yang salah dikirimkan di Surabaya. Di itu lapangan terbang Juanda. Begitu pesawat terbangnya meninggalkan landasan ke atas, saya hantam tenung. Tenung hantam. Langsung sampai Cengkareng. Loh, kapalnya enggak jatuh? Enggak. Oh, ya. Goblok. Memang gitu. Goblok. Tidak bisa saya tugas. Nyantet bagaimana? Saya nyantet kurang hamil 1 bulan. Ya, bagus. Saya sandet. Lahir 9 bulan 10 hari, Tuan. Wah. Enggak mati. Tidak mati. Bajinya naik, Tuan. Coba siapkan. Ini Tuan. Coba. Ini Tuan. Bagi. Belum waktunya kamu meninggal. Sini. Selama masa ada Prapen Kencana dan Pawang Abdul Karim, kamu mayat bisa hidup kembali. Siapkan semua Prapen Kencana. Ini siapa? Ya. Ini Tuan. Yep. Mayat bagi akan hidup kembali. Iya, Tuan. Karena kesaktian Pawang Abdul Karim. Semoga bisa membalas, Tuan. Baik. Siap, Tuan. Hai. Bagi. Hidup kembali. Hidup kembali. Masih ada Prapen Kencana. Prapen Kencana. Kenapa kamu membangunkan dari pesemayamanku selama 40 hari? Diam, balaslah Mahmud. Angkat mereka. Bawa ke tempat Pawang Abdul Karim juga sekarang perintah kerjakan. Siap, Tuan. Baik, perintah kerjakan. Jalan! Bukan, ketoprak. Oh, udah ya. Tahu orang bawa sate, nanyain jual sate. Maksud saya sate apa? Ya, sate ayam. Ya tergantung aja, tergantung ikannya, ikan apa aja. Kok ikan apa aja? Ya dagingnya daging apa aja, tapi yang jelas sate ayam. Artinya ada nggak, Bang? Arti siapa? Artinya ayam apa artinya, Bang? Kamu punya hati nggak? Punya dong. Aduh, cakep-cakep kok jual sate sih. Sudah punya istri? Hah? Sudah punya istri? Saya minta satenya dong, Bang. Hah? Tolong dibakarkan ya. Mau beli apa enggak? Iya, beli dong. Ah, aku pengalaman sama perempuan-perempuan begini, beli, akhirnya enggak. Oh, satenya udah dimakan, enggak taunya enggak bayar. Malah aku. Itu kan perempuan lain, kalau saya mesti bayar dong, Bang. Benar. Cepetan dong. Ini lapar saya. Yuk. Bakarkan. Dek, yang jual imut-imut ya. Imut-imut kayak bisul kali imut. Ayo Bang, ini lapar Bang. 10 aja ya Bang ya. Kamu mau Bang, mau sate 10. Kamu punya lontong? Punya lontong kok? Ada lontong. Lontong saya. Iya, lontongnya Abang. Aku kan dagang sate ayam. Iya, Abang punya lontong. Punya Bang. Punya lontong. Berapa lontongnya berapa? Lontong sate ayam. Lontong. Iya, maksud saya kan lontongnya sate ayam. Iya, lontong sate ayam ada banyak. Kalau lontong, iya lontong sate ayam dan Ya, nanti saya minta lontongmu ya. Ya. Minta lontongmu. Seumurnya dia minta lontong gua. Enggak apa-apa toh. Enggak punya. Hah? Punya enggak? Punya. Minta. Lontongnya Abang. Mau dibinta? Iya. Entar saya pakai lontong apaan dong? Gimana dong? Katanya punya lontong. Ini mau beli sate apa nanyain lontong? Ya sate sama lontongnya. Emang itu cocok, sate sama lontong itu udah cocok sekali. Iya. Ya. Bentar Bang nih. Hah? Bang. Mau. Oh, pokoknya berapa? 10. 10 ya. Heeh. Dagang sate. Baunya enak sekali, Bang. Sate. Gimana? Ini sate. Rasanya enak enggak, Bang? Oh, ya jelas enak. Coba satu. Kalau satu. Boleh kan? Boleh. Nah, enak. Enak kan? Gimana? Asik ya? Satenya Abang enak juga. Iya, itu satenya belen lontongnya. Iya. Asik. Sate. Tuh, entar di piring aja kalau mau. Di piring ya? Iya ya. Nanti diborong juga bisa. Hah? Kalau memang enak, saya borong semua. Sama bakulnya. Aku tahu kalau perempuan ini paling suka sate kok. Kok tahu sih, Abang? Iya, suka sate. Tapi aku nggak suka sate kok, suka lontong kok. Kamu ini dari tadi lontong aja. Emangnya aku suka lontong? Iya. Gimana lagi? Iya, pakai sate. Nanti lontong belakang pakai sambal pedas? Enggak. Pakai ini aja ya. Dikit aja. Iya. Lontong. Lontongnya nanti utuh ya. Lontongnya yang utuh. Iya. Aku juga, Bang. Iya. Kamu emang habis dari mana sih? Jalan-jalan, Bang. Lagi ya. Sepi nih. Iya. Mana? Ya. Enak ya? Ini pakai lontong? Iya dong, lontongnya Abang. Si, hah? Lontongnya Abang. Ngapain? Enggak apa-apa. Nah, lontong aja ya? Iya. Nah, ya. Udah cukup dah. Iya, ya, sedikit aja lontongnya. Jangan banyak. Aduh, lontongnya Abang kok gede ya? Itu dari berasnya bagus itu. Beras apa, Bang? Hah? Berasnya ya apa? Beras baru. Ya. beras lontongnya abang enak. Ini beras yang satu lagi kemana nih orangnya? Ndak. Nah, kan bener kan? Apa? Ah, udah jelas. Ada apa? Yang satu kemana? Minggat kan, bener kan? Ada apa? Ada apa, ada apa? Udah pasti nggak bayar ini. Udah tinggal gantinya ini. Tadi urusan lontong, sekarang kamu. Ada apa? Ada apa? Nggak pakai ada apa. Yang penting nggak sekarang... Nggak tahu sama apa? Nggak. Yang penting sekarang kamu tak tahan di sini. Nggak boleh pergi kemana-mana, harus bayar. Oh, abang menghina ya? Oh, bukan menghina, temannya. Seperti orang-orang itu, nggak mau bayar. Nah, iya. Lantas makan, pura-pura sana. Nanti, lagi. Jangan jalan. Pura-pura. Ini loh, kan ada orang yang pura-pura lari. Nah. Bang, beli bang, minta satu lagi, aduh bang ya. Nah, iya. Pura-pura lari, nggak bayar. Gitu toh, iya. Biasanya gitu. Lagi bang, satu-satu bang lagi. Pura-pura. Nah, iya, itu tadi beli udah. Toh, pura-pura nggak bayar. Iya, kan gitu. Minggat kan bener. Ah, dasar perempuan bisa ngomong, akhirnya aku ditipu lagi. Ini tukang tipu, ini udah jelas. Aku nggak mau ngurusin yang begitu-begitu udah. Ya, muter aja 2 bulan juga nggak bakal dapet sate lu. Sate. Nggak ada pakai sate-satean. Perempuan aja nipu, apalagi yang begini kelihatan. Apa? Kirain saya mau ngembat. Ya, udah jelas. Sorry. Saya dulu juga jualan sate. Tapi sampean gini kok. Betul. Pernah kamu jualan sate? Belum. Satu hari saya habis ayam 4. Empat apa? 4 ekor ayam. Saya 2000. 2000 apa? 2000 ekor. Masa? Lah. Berarti nyembelih terus dong. Enggak perlu. Lah kok bisa ekornya doang kok. Orang jualan sate baru dah. Kalau orang lama enggak begini. Kenapa emang? Kalau orang sudah jualan lama gitu kelihatan. Ini enggak. Kenapa? Buktinya enggak bisa nawar. Loh, kasih tawar anu kalau saya teh sate lek, satenya mana unggul lek, ya gitu. Kamu gimana? Sate lek, dolek, melah sate lek, toreh lek, sate nyaman lek, gitu. Nah kalau kamu? Kalau saya bukan gitu. Gimana? Sate lek, lek, sate, gitu. Kamu cuma begitu aja. Oh, saya udah lari kemana-mana. Tolong. Ah, enggak, kamu nanti kayak yang tadi perempuan aku jengkel. Jangan disamakan. Garam itu sama. Dilihat dari wajah. Tadi juga yang cantik-cantik justru nipu. Aku pada pergi dia. Itu kelihatan sekali. Orang jualan sate enggak mungkin ditipu kalau enggak ayamnya hasil curian. Enggak, apaan yang curian? Enak aja. Buktinya satenya bau. Bau penjara. Sembarangan ngomong. Enaknya sate durian. Bayar dikira. Mana duitnya? Bohong aja. Bohong. Tak bayar udah tuh, betul kok. Benar. Jangan disamakan tau orang itu. Orang itu aku udah kapok, aku dagang rugi terus selalu. Rugi ya masih dagang. Iya, tapi kan aku kan hidupnya di sini. Dagang sate. Dari dagang sate? Iya. Kenapa gak mau jadi bupati? Kamu tuh ngawur aja. Aku tuh gak bisa apa-apa jadi bupati. Udah lumpuh? Hah? Lumpuh? Bukan lumpuh. Pengalaman gak ada. Aku sekolah juga enggak suruh jadi bupati. Gak mau sekolah. Jualan sate sambil kursus komputer kan bisa. Kamu tuh mau makan apa mau kuliahin saya sih? Masa urusan sate ke komputer? Sate dong. Kok sate kok darah tinggi, kena bloknya aja sudah kena itu, darah jatuh. Tinggi. Jatuh. Sate campur tanah, udah gitu aja. Saya nggak biasa makan matang-matang gitu. Nih, jatuh aja dulu. Ya 10, masa 1. Anak kecil apa? Belum tentu kamu bayar. Bayar orang jualan sate kok kita ya tahu kalau situ takut nanti rugi. Kalau udah marah ini juga bikin ininya kecil lagi jadi susah ngambil piringnya. Yang gini loh jualan tuh gini. Nah, gini situ dari sana. Ah, gini jualan tuh sambalnya. Aku juga gitu. Gitu apa? Enggak bisa gitu kok. Baru kali ini ya jualan apa, sate. Apa udah lama emang begitu, kamu aja yang rewel orangnya. Orang rewel biasanya nongkrong di mana? Di sana di jalan raya. Aku aja mau liwat sini. Nih. Bayar. Gitu ya. Ya. Itu nanti kalau nambah ngomong. Gitu. Yang jualan siapa? Hah? Yang jualan. Apa aku yang jualan? Kamu kok enak aja sih? Udah cepat. Tolong, kalau nggak bayar tau sendiri kamu ya. Tolong, bakarkan lagi. Itu aja belum dimakan. Orang untuk yang di rumah, cerewet. Jualan sate orang dibeli kok cerewet. Bakarkan lagi. Nggak, berapa 10? Hah? 10? 10? 10 lagi ya. Baru. Tuh kok, sama sate doyan bener sih. Sate, sate. Enak ya, Bang? Hah? Enak. Enak? Enak. Enak? Iya ini, cepetan, iya. Bang. Iya, bentar dong. Bentar bayar. Iya. Ini bayar. Ini aja, Bang. Hah? Ini aja. Kenapa? Piringnya ini aja. Piringnya, lah ini. Aduh.